Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatifillah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali di pertemuan yang ke-8. Baca dan belajar kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huyah wa Takrib. Ya, kita masuk di pembahasan tentang siwak, penggunaan siwak. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, faslun fi isti'mali alati as-siwaki. Bab tentang hukum penggunaan alat siwak. Secara bahasa siwak artinya menggosok, ya. Menggosok atau bisa diartikan alatnya. Dan secara syariat, ya, artinya adalah menggunakan kayu atau yang semisalnya digunakan pada gigi dan sekitarnya untuk menghilangkan, yaitu satu perubahan, ya, perubahan bau atau perubahan yang lain dan yang semisalnya dengan niat. Ya, kemudian rukun siwak ada mustak, ada mustak bihi, ada mustak fihi. Ada orangnya, kemudian ada alatnya, kemudian ada yaitu tempat yang di situ digunakan siwak, yaitu di mulut, di gigi dan sekitarnya. Dan siwak ini termasuk syariat sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Fisti'mali alati siwak," itu nanti berkaitan dengan penggunaan siwak. Wahwa min sunanil wudu'i, siwak itu termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi siwak tadi bisa bermakna kegiatannya, bisa juga bermakna alatnya. Siwak termasuk salah satu dari sunnah-sunnah wudu, yaitu sunnah fi'liyah yang dia di luar wudu. Menurut pendapat Ar-Ramli. Jadi menurut pendapat Ar-Ramli, bahasanya siwak dilakukan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Disiwakan dulu, baru membasuh kedua telapak tangan. Sehingga butuh niat tersendiri karena dia di luar rangkaian wudu. Maka tapi menurut Ibnu Hajar, siwak itu dalam rangkaian kegiatan wudu yang yaitu dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Jadi membasuh kedua telapak tangan, kemudian setelah itu siwak, ya, kemudian berkumur-kumur. Sehingga karena dalam rentetan wudu, maka tidak perlu niat tersendiri, karena tadi sudah niat sunnah wudu ketika membasuh kedua telapak tangan. Jadi ada perbedaan pendapat kapan siwak itu dilakukan. Sebelum membasuh kedua telapak tangan atau sesudah membasuh kedua telapak tangan. Ya, ini perbedaan pendapat antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa itlaqu as-siwak aidan, kata musannif, siwak juga dimaknai dengan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Ya, siwak juga dimaknai dengan ma yustaku bihi, alat untuk bersiwak. Dimaknai dengan ma suatu yustaku bersiwak bihi dengan ma tersebut. Min berupa arokin wanah bihi dan semisal dengannya. Kayu arok atau yang semisal dengannya. Yang dimaksud dengan yang semisal dengan kayu arok itu adalah yaitu semua benda yang dia kasar, ya, keras, kasar, suci, dan bisa menghilangkan kotoran atau kuning pada gigi. Walaupun itu berupa kain atau jari orang lain. Dari orang lain yang kasar dan digunakan dengan izin orang tersebut. Tetapi kalau jari jemarinya sendiri walaupun kasar, kemudian digunakan untuk membersihkan gigi atau sekitarnya, ini belum teranggap melakukan siwak. Tapi kalau jari orang lain, ya semisal jari istrinya atau yang pantas dipakai, digunakan, ini dihukumi seperti apa? Kayu arok. Artinya kalau dia melakukannya, itu berarti dia teranggap melakukan sunnah. Kalau jari sendiri tidak bisa teranggap melakukan sunnah siwak, karena itu bagian dari dirinya sendiri, dia tidak dinamakan siwak. Ya, di sini disebutkan siwak itu dengan kayu arok, dan ini yang paling bagus, ya, paling afdol adalah dengan kayu arok. Kemudian tingkatan kedua itu dengan kayu pelepah kurma, kemudian zaitun, kemudian dari tanaman yang mempunyai aroma yang wangi, kemudian kayu-kayu yang lain. Jadi ada 5 tingkatan, ya, yang paling bagus dengan kayu arok. Kemudian masing-masing tingkatan itu ada tingkatan lagi, yaitu yang paling bagus yang dibasahi dengan air, kemudian yang kedua dibasahi dengan air bunga mawar, kemudian dibasahi dengan ludah, kemudian yang keempat yang itu yang kering, kemudian yang kelima yang masih basah. karena masing-masing ada satu tingkatannya. Berarti 5 dikali 5 ada 25. Allahu a'lam bishawab. Wasiwaku ay isti'maluhu mustahabun. Siwak, yang dimaksud siwak yaitu istimalnya, penggunaannya yaitu perbuatannya, bukan alatnya. Karena tadi bisa dimaknai dengan alatnya, bisa dimaknai dengan perbuatannya. Mustahabun fi kulli halin, disunahkan di setiap keadaan, di waktu kapanpun, keadaan kapanpun. Jadi musannif ini di sini menyebutkan apa? Bahwasanya siwak itu disunahkan di semua keadaan. Kemudian beliau menyebutkan pengecualian. Kemudian beliau menyebutkan kesunahan yang lebih ditekankan lagi. Jadi mustahab, kemudian beliau menyebutkan yang makruh. Dan bisa jadi bersiwak itu wajib jika dia menazarkannya atau ada najis di mulut yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan siwak. Atau dia punya bau mulut yang menyengat, yang tidak enak, yang sedangkan dia akan sholat Jum'ah dan dia akan tahu bahasanya bau ini akan mengganggu orang lain. Bisa juga siwak tuhkunya haram kalau dia siwak dengan ya, alatnya orang lain ya, tanpa izin dan tanpa diketahui bahasanya orang tersebut, pemilik siwak tersebut ridho alatnya, siwaknya dipakai orang lain. Ya kecuali nanti kalau diizinkan atau dia ketahui nanti akan ridho ya, itu tidak haram pun tidak makruh, tapi khilaful aula. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, di setiap keadaan, saat berdiri, saat duduk, berbaring dan lain sebagainya, dari keadaan apapun hukumnya mustahab. Kemudian beliau menyebutkan hukum makruh siwak, yang bersiwaknya hukumnya makruh. Wala yukrohu tanzihan, maka tidak, hukumnya tidak makruh tanzih ya. Itu bukan makruh tahrim, itu lawannya makruh tahrim, makruh tanzih. Wala yukrohu tanzihan illa ba'da zawali lisa'imi, hukumnya tidak makruh kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah zuhur. Maksudnya beliau ingin mengatakan kalau orang yang berpuasa itu makruh hukumnya bersiwak setelah zawal, setelah zuhur. Fardhon au naflan, baik itu puasanya fardu atau puasanya apa? Sunnah. Karena dalam rangka mempertahankan pemulut orang yang berpuasa. Ya, berdasarkan hadis yang sudah masyhur yang sering kita dengar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famil sha'imi atyabu 'indallahi min rihil miski. Itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik. Maksudnya adalah aksaru sawaban, balanya lebih banyak di sisi Allah daripada yaitu wewangian misik yang itu disunahkan juga dipakai semisal ketika sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Walaupun ini apa diperselisihkan ya, ada yang mengatakan tidak makruh, tapi pendapat muktamad dalam mazhab demikian adanya. Dan ini semisal dengan mempertahankan membiarkan darah orang yang mati syahid. Yaitu perintah untuk mempertahankan darah orang yang mati syahid. Semisal dengan hal tersebut. Jadi kemakruhan ini dia makruh kalau yang orang berpuasa ini dia siwak dengan sendirinya. Ini dengan ini kita sampaikan, tentunya tadi kita mengambil pendapat bahasanya memang hukumnya makruh. Kalau mengambil pendapatnya An-Nawawi ya sudah selesai urusan. Hukum makruh ini kalau dia dia bersiwak dengan sendirinya. Kalau orang yang orang lain yang mensiwaki apa melakukan siwak untuk orang lainnya tanpa izin, hukumnya haram. Karena ada karena menghilangkan fadilah bagi orang yang berpuasa tadi. Ini si fulan ini berpuasa, kemudian apa? Setelah zuhur dia disiwakin, dihilangin apa? Hilang, sehingga hilang bau mulutnya tadi. Hukumnya haram kalau tanpa izin. Ya, dibayangkan sendiri gambarannya seperti apa. Ini apa pengandaian dari para fuqaha demikian. Dan yang semisal dengan itu menghilangkan apa darah orang yang mati syahid. Kalau dia dihilangkan, dia menghilangkan darahnya sendiri ya ketika dia terluka dan nanti akan menyebabkan kematian, hukumnya makruh. Dan kalau orang lain yang menghilangkannya ketika masih hidup tanpa izin atau sudah kematiannya, hukumnya haram. Karena apa? Menghilangkan fadilah yang semestinya bisa diberi, bisa dicapai oleh orang lain. Allahu a'lam bishawab. Wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi. Kemakruhan ini hilang ketika sudah tenggelam matahari. Ketika puasa sudah selesai ya, tenggelam matahari. Karena sudah enggak puasa ya, sudah tidak berpuasa. Bakhtaro An-Nawawiyyu atamal karohati mutlaqon. An-Nawawi punya pendapat pribadi ikhtiar, yaitu hukumnya apa? Tidak makruh. Ya, dari sisi dalil menurut beliau ini enggak makruh. Tidak ada yang menegas jadi tidak ada dalil yang tegas menyatakan demikian. Sehingga beliau memilih pendapat tidak makruh, tidak apa-apa. Secara mutlak. Kalau mutlak, baik itu sebelum zawal, sebelum waktu zuhur, atau setelah masuk waktu zuhur. Kan tapi pendapat Nawawi tentunya ditimbang dari sisi mazhab, ya pendapat yang ya karena dia pendapat pribadi, ya lemah dari sisi mazhab. Ya. Walaupun ya fuqaha biasa mengatakan seperti itu. Ini kuat dari si dalil, lemah dari si mazhab. Sampai ada ungkapan seperti itu. Min jihati dalil, dari si dalil. Ya, itu isyarat bahasanya tidak serta merta kemudian tampak dalilnya kuat kemudian langsung diikuti bagi orang yang belum mampu, ya untuk apa? Untuk istimbat langsung dengan dalil. Sehingga hal ini yang paling biasa, ya, hal yang biasa ditemukan dalam mazhab, ya dalam mazhab baik itu mazhab Syafi'i ataupun yang lainnya. Biasa ada koha internal mazhab yang punya ikhtiar pendapat pribadi dan tidak serta merta kemudian fuqaha generasi setelahnya kemudian mengambil pendapat ikhtiarnya Nawawi, enggak serta-merta seperti itu, ya. Tidak semudah itu kemudian langsung ini adalah hendak yang kuat kemudian yang utama ditinggalkan. Tidak serta-merta kemudian seperti itu. Mereka hanya menukil pendapat ini Nawawi punya pendapat pribadi, ya itu ya biasa, tapi pendapat mazhab seperti ini. Mayoritasnya kalau kita perhatikan ya mereka masih menjelaskan mengikuti pendapat muktamad. Kalau kita perhatikan dari paparan-paparan dari para fuqaha, ya. Karena dia beliau, mereka tidak menegaskan bahwasanya oh ini yang terkuat adalah ini kan dalilnya demikian. Kita bisa katakan jarang sekali menjumpai, ya ada juga tapi jarang menjumpai seperti itu. Jadi tidak serta merta kemudian pilihannya Nawawi kemudian langsung diikuti oleh para fuqaha generasi setelahnya. Karena pendapat muktamad mazhab itu adalah pendapat yang jama'i. Pendapat kumpulan dari para fuqaha. Ya. Dari imam kemudian turun terus ini kumpulan banyak fuqaha. Berbeda pendapat pribadi, ini pendapat pribadi sendiri dia. Kalau muktamad ini sudah mendapat apa kumpulan ya, bareng-bareng. Kita lanjutkan ke matannya. Wa huwa ai asiwaku fi salasati mawadhi'a asyattu istihbaban. Siwak itu lebih ditekankan kesunahannya karena tadi beliau mengatakan sunah fi kulli hal. Di semua keadaan. Tapi ada keadaan-keadaan yang lebih ditekankan lagi. Dan beliau menyebutkan ada 3. Walaupun lebih dari itu. Nah, beliau mengatakan. Fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Min ghairi yaitu apa? Mawadhi' tadi. Di tempat-tempat manapun, di keadaan apapun, mustahab. Tapi ada 3 yang lebih kuat kemustahabannya, kesunahannya daripada yang lainnya. Ahaduha yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Ketika bau mulut berubah, karena ada azm. Karena sebab azm, kila apa itu azm? Kila dikatakan huwa sukutun tawilun, yaitu diam jangka waktu yang lama. Karena diam jangka waktu yang lama, kemudian bau mulut berubah menjadi tidak enak. Ya, wakilah dan ada yang mengatakan maksudnya adalah huwa tarkul akli. Yaitu tidak makan. Azam itu ada yang mengatakan diam lama, ada yang mengatakan tidak makan. Inilah menjadi penyebab bau mulut berubah. Dia diam dan jangka waktu lama atau dia tidak makan. Wa inna ma qala wa ghairihi. Dan hanya saya belum mengatakan wa ghairihi min azmin wa ghairihi liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin, agar bisa mencakup yaitu berubahnya bau mulut tapi penyebabnya bukan azm. Hanya belum mengatakan musannif inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, min azmin karena azm, wa ghairi azmin wa ghairi al azmi, agar mencakup bau mulut yang dia berubah disebabkan bukan selain azm. Kenapa contohnya? Ta'akli li rihin karihin. Ya, ketika makan yaitu makanan yang punya bau yang tidak sedap. Seperti sum, basol, waghairihima. Apa bawang putih, bawang merah dan yang semisal dari keduanya. Ya, misalnya apa? Lobak, kemudian apa bawang bakung dan yang lainnya, yang intinya dia menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini bukan azm tapi gara-gara makan makanan menimbulkan taghayyur al-fam. Wasani, kemudian yang kedua yang lebih ditekankan lagi, yang pertama tadi adalah bau mulut berubah. Yang kedua, indal qiyami ai alistiqazi minan naumi. Ketika akan yaitu bangun dari tidur. Ainda ketika al-qiyam yaitu alistiqaz, bangun minan naum dari tidur. Meskipun tidak ada perubahan bau mulut. Karena ini umumnya berubah bau mulutnya. Ya. Jadi bangun tidur itu madhinatu taghayyuri al-fam. Ada sangkaan kuat atau umumnya itu terjadi perubahan bau mulut dikarenakan tidur tadi. Maka setelah bangun tidur disunahkan untuk bersiwak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur, yasusu fahu bisiwak, itu menggosok, membersihkan, menggosok mulutnya dengan siwak. Dan ini tidak ada bedanya apakah tidurnya di malam hari ataupun di siang hari. Kemudian yang wasal isu yang ketiga, inda al qiyami ila sholah, ketika akan melakukan sholat. Fardun au naflan, baik itu fardu ataupun sholat sunnah. Dan semisal dengan sholat, yaitu tawaf, kemudian sujud tilawah, sujud syukur, kemudian khutbah jum'ah. Wa yata'akadu aydan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati. Kemudian karena musannif Abu Syuja menyebutkan tiga tadi, kemudian Asy-Syarih Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebutkan bahwasanya ada juga di keadaan-keadaan dari selain tiga tadi yang lebih ditekankan, dan juga lebih ditekankan yang disebutkan di kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya. Dan beliau menyebutkan contohnya qiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an sebelum baca Al-Quran. Kemudian wasfiroril asnan, ketika gigi menguning. Maka di situ memakai kata huruf kaf seperti, berarti nanti ada yang lainnya. Yang lainnya misalnya yang lebih ditekankan lagi juga ketika ingin tidur, ketika ingin wudu, ingin baca hadis, mempelajari ilmu, berzikir, ketika ingin masuk rumah dan seterusnya, yang lebih ditekankan untuk bersiwak. Wayusanu an yanwiya bisiwaki as-sunata. Dan dia disunahkan untuk berniat dengan siwak itu, berniat untuk melakukan sunnah siwak. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa siwak. Karena kalau dia itu bersiwak ya, tanpa ada niat, maka dia tidak teranggap melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendapatkan pahala. Ya kecuali kalau dia apa, siwaknya itu di tengah-tengah ibadah seperti tadi dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan ketika wudu, maka sudah di rangkaian ibadah. Nah, kalau di luar rangkaian ibadah, maka butuh niat tersendiri. Wa an yastaka bi yaminihi, dan bersiwak dengan tangan kanannya. Alasannya karena ini bentuk apa, pemuliaan untuk yang kategori perbuatan yang baik. Walaupun itu membersihkan kotoran, akan tapi gambarannya atau bentuknya dia tidak bersentuhan langsung dengan kotoran tersebut, sehingga sunahnya pakai tangan kanan. Kemudian dianjurkan untuk memegang siwak dengan cara yaitu jari kelingking itu diletakkan di bawah siwak. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas siwak, kemudian jari ibu jari juga di bawah siwak, sehingga jari kelingking dan ibu jari itu di bawah siwak, kemudian jari tiga jari yang lain di atas siwak. Nah, cara megangnya seperti itu. Ya, kemudian setelah selesai disunahkan untuk meletakkannya di belakang telinganya sebagian kiri. Kemudian disunahkan untuk menyela-nyelai gigi. Ya, istilahnya apa? Membersihkan, takhlil sebelum siwak ataupun setelah siwak, yaitu untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dan alatnya yaitu disunahkan dengan kayu siwak, dan makruh hukumnya dengan menggunakan besi. Jadi ya Pak, disunahkan sebelum siwak dan sesudahnya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Waniyastaka biyaminihi, tadi sudah kita sebutkan kenapa bersiwak dengan kanan, tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Wayabda'a, ini disunahkan. Wa yabda'a bil janibi al-aiman min famihi, mulai dari sisi kanan dari mulutnya. Wa an yumirahu ala saqfi halqihi imraran latifan, dan dia menggosokkan, melewatkan di langit-langit mulut dengan cara yang lembut, pelan-pelan. Wa'ala karosihi adrosihi, dan di gigi gerahamnya. Ya, kalau untuk gigi itu siwaknya adalah ardon, jadi ke kan apa melebar, ya, melebar ke kanan ke kiri ya. Kalau untuk lidah itu nanti maju mundur, tulan, artinya apa, ke depan ke belakang ya. Kalau gigi ke samping kanan kiri, gigi samping kanan kiri, bukan atas bawah. Kalau di geraham itu, kalau untuk geraham dia tulan wa ardon, di atas bawah juga kanan kiri. Allahu alam bisawab. Kita masuk ke bab wudu. Faslun fi furudil wudu, bab fardu-fardu wudu. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa huwa bidhamil wawi fil ashhar. Wudu itu dengan mendhamah huruf wawunya wu, wudu. Dan wudu ini juga termasuk syariat umat terdahulu ya, sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Wudu dari kata wadoah ya, wawudot hamzah tak marbutoh, dari kata wadoah yaitu al-husnu wa nazofah, artinya bagus dan bersih, dan juga bersih dari gelapnya dosa. Dan wudu itu adalah isim masdar, karena dari kata fi'il tawaddu'a ya tawaddu'u, ya, kias masdarnya, masdarnya adalah bahasanya tafa'ul, takalum, tawaddu, tapi isim masdarnya wudu. Wawa bidhamil wawi, di dhamah wawunya wudu adalah ismun lil fi'li, untuk dimanai dengan perbuatan. Perbuatan wudu itu ya, bahasa Indonesia wudu ya, bahasa Arabnya wudu dengan wawu di dhamah. Wawal muradu huna, inilah yang dimaksudkan di sini, maksudnya wa fi furudil wudu, ini adalah perbuatan wudu. Wa bi fathil wawi, kalau wawunya di fathah, ismun lima yutawaddu bihi, yaitu suatu yang digunakan untuk wudu, berarti airnya. Kalau wawunya di fathah. Wa istamilu al awalu, yang pertama mencakup yang pertama apa ya tadi, yaitu yang fi'il, yaitu perbuatan wudu. Mencakup ala furudin wa sunanin, mencakup fardu-fardu wudu dan sunah-sunah wudu. Maka kalau al-musannifu al-furudha fi qawlihi, musannif menyebutkan yaitu fardu-fardu wudu dalam perkataan beliau, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, fardu-fardu wudu ada 6 hal, 6 perkara. Yang pertama, ahadua an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya, niat ini nanti ada 7 masalah, 7 hal yang berkaitan dengan niat yang biasa dikumpulkan dalam satu bait, yaitu haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syaratun, wa maqsudun hasan. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maqsudun hasan. Kalau biasa membahas tentang niat, biasa para fuqaha menyebutkan bait ini. Yaitu haqiqatun, hakikat niat. Hakikat niat secara bahasa adalah al-qasdu saja. Maksud, memaksudkan suatu, itu sudah niat. Tapi tidak seperti itu secara syar'i. Karena secara syar'i niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan suatu yang dia bergandengan, beriringan dengan perbuatannya. Dengan sesuatu tersebut. Dan disebut beriringan dengan perbuatannya kalau dia dilakukan di awal perbuatan tersebut. Sehingga hukum asalnya niat itu apa? Berbarengan dengan perbuatannya, di awal perbuatannya. Nah, ini baru dianggap niat secara syar'i. Kalau tidak berbarengan, yaitu dilakukan sebelumnya, maka ini belum niat secara syar'i. Masih secara luwatan, secara bahasa, atau biasa disebut dengan azam. Ya, semisal orang ingin sholat, kemudian dari rumah dia sudah wudu, sudah kemudian berangkat ke masjid, ya dia ingin sholat. Ini sudah punya qasdu untuk sholat, tapi ini belum dikatakan niat secara syar'i. Nanti niat secara syar'i ketika takbiratul ihram di situ ada niat, baru dia ada niat syar'i. Adapun kalau sebelum itu maka baru namanya qasdu secara lugatan saja, atau biasa disebut azam. Allahu alam bissawab. Kemudian haqiqatun hukmun itu hukumnya, hukum niat adalah wajib secara umum. Mayoritasnya wajib. Karena terkadang nanti hukumnya sunnah, seperti memandikan mayit, hukumnya sunnah. Niatnya hukumnya sunnah. Memandikannya wajib, niatnya sunnah. Kemudian haqiqatun hukmun mahallun. Yaitu yang berikutnya adalah mahal, tempat niat. Ya, tempatnya adalah di dalam hati, dan disunahkan untuk melafadkannya agar hati itu terbantu dengan adanya lafad dari lisan. Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman, kemudian zaman waktu. Kapan tuh niat? Waktunya di awal ibadah, kecuali nanti misalnya di ibadah puasa, maka niatnya dia mendahului. Karena susah kalau untuk berbarengan dengan awal ibadah, yaitu awal ibadah puasa, yaitu fajar shadiq. Tapi yang lebih tepat itu adalah azm yang menempati posisi niat. Dan nanti ya Pak, memang disyaratkan niat puasa adalah tabyid di malam hari, sehingga otomatis mendahului awal ibadah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kaifiyahnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang diniatkan, seperti niat untuk sholat, untuk puasa dan seterusnya. Syaratnya adalah Islam, tamyiz, kemudian mengetahui apa yang diniatkan itu seperti apa, kemudian ada jazm. Jazm itu penegasan niat. Gak boleh saya niat wudu jika demikian dan demikian misalnya. Nah, ini tidak jazm. Ya itu tadi ya, 7. Kemudian maqsudun hasan. Ini terakhir ya, maksudnya untuk membedakan antara ibadah dengan adat, atau membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misalnya dia membedakan ini mandi wajib atau ini mandi untuk seger-seger saja, atau kemudian bedakan ini mandi wajib atau mandi yang sunnah. Hasan maksudnya ini pelengkap bait, dia ya isyarat agar dia apa niatnya yang betak, yang benar, yaitu ikhlas. Wa haqiqatuha, kita kembali ke matan. Hakikatnya secara syar'i qastu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu sumia azman. Jika tarakha anhu kembali ke al-qastu. Kemudian tarakha ini fi'ilnya, perbuatannya. Yang tarakha yang perbuatannya itu tarakha, dia diakhirkan dari qasdu, maka ini dinamakan azm. Tadi maksudnya adalah dia memaksudkan dulu, kemudian baru dia mengerjakan. Jadi al-fi'lunya itu tarakha anil qasdi. Di al-qasdu dulu baru al-fi'lu, maka ini namanya azm. Tadi sudah kita singgung ya. Wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bi dzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Fa yanwi al-mutawaddi'u 'inda ghusli ma dzukira. Ya. Sampai di situ dulu. Ya, niat yaitu dilakukan ketika membasuh wajah, ketika wudu, inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Yaitu ketika niat itu ada ketika dilakukan ketika membasuh bagian pertama dari wajah yang dibasuh. Entah itu dia mulai dari atas atau mulai dari samping wajah atau mulai dari bagian bawah wajah, maka dari situlah awal kali basuhan di wajah itu, nanti di situ harus ada niat. Walaupun yang disunahkan basuh dimulai dari atas wajah. Kan tapi kalau dimulai dari tempat yang lain itu dibolehkan. Kan tapi di situlah nanti iktiron niat. Yaitu muktarinatan bidzalikal juz'i, berbarengan dengan bagian tersebut. La bi jami'ihi, tidak dengan seluruhnya. Tidak disyaratkan kemudian berbarengan dengan seluruh bagian wajah. Jadi yang penting misalnya nih, misalnya kita basuh wajah itu dimulai dari atas. Ya, bagian dahi, tempat tumbuh rambut. Nah, disitulah nanti langsung ketika basuh itu, di situ kita ada niat. Bukan kemudian niatnya itu harus beriringan dengan membasuh total wajah tidak? Sehingga nanti kalau misalnya kita membasuh wajah dimulai dari atas, kemudian sudah niat selesai, kemudian kita lanjutkan ke bawah, udah. Yang bawah ini sampai di bagian misalnya di pipi, di mulut ini sudah enggak ada niat, itu enggak masalah. Karena tadi kita niatnya ketika di awal bagian wajah yang dibasuh. Ya, di situ. Jadi tidak disyaratkan kemudian niatnya itu ketika membasuh bagian atas dari wajah misalnya, kemudian harus ada terus sampai selesai semua bagian wajah, tidak. Jadi disyaratkan hanya pokoknya ada niat itu di bagian wajah yang pertama kali dibasuh. La bi jami'ihi wa la bima qablahu. Dan tidak di bima qablahu, tidak di sebelumnya. Kalau niatnya sebelumnya maka belum mencukupi. Misalnya belum basuh wajah, dia sudah niat fardu wudu. Ini enggak mencukupi. Karena yang dianggap itu perbuatan wudu ini di yaitu di fardunya, ya. Walaupun ada kegiatan wudu yaitu membasuh kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, itu rangkaian perbuatan wudu, tapi belum masuk fardu. Nah, niatnya, niat untuk melakukan wudu ini ketika di awal fardu, yaitu membasuh muka. Sehingga kalau niat fardu wudunya itu sebelum basuh muka, ya, dan dia sudah niat fardu wudu, kan, tapi ketika basuh muka malah dia tidak ada niat, maka itu tidak sah. Karena tadi harus iktiron bi fi'lihi. Wala bima ba'dahu, dan tidak pula yaitu setelahnya. Misalnya dia basuh muka belum niat, dan niat wudunya setelah basuh, ketika basuh tangan, maka ini ya harus diulangi. Ya, berarti yang basuh muka tadi belum teranggap. Fayan wi al mutawadhi'u, kemudian niat apa? Inda ghusli ma dzukira. Orang yang berwudu yanwi berniat inda ketika ghusli membasuh ma dzukira tadi, ketika membasuh awal dari bagian wajah. Itu awal bagian wajah yang dibasuh, yang dibasuh. Niatnya adalah raf'ah hadatsin min ahdasihi, dari hadas-hadas yang kalau dia punya lebih dari satu hadas. Ya, niatnya adalah rafu hadas. Au yanwi, atau niat istibahata muftaqirin ila wudu. Meniatkan agar dibolehkan melakukan sesuatu yang disyaratkan wudu, yang butuh wudu. Au yanwi fardul wudu'i, atau niat fardu wudu. Awil wudu'a faqat, atau niat wudu saja. Awit toharota anil hadasi, atau niat toharoh dari hadas. Fa'il lam yakul anil hadas, jika dia tidak mengatakan, tidak memberikan tambahan, yaitu anil hadas, hanya tadi ini tentang apa? At-toharoh anil hadas. Niat wudunya adalah niat toharoh anil hadas, bersuci dari hadas. Kalau dia hanya niat toharoh saja, lam yakul anil hadas, lam yasiha, tidak sah. Fa'idha nawa ma yu'tabaru min hadhin niyati, jika dia niat, ya, dengan hal-hal yang mayu tapar yang teranggap dari niatnya tadi sudah disebutkan pensyarah wasaroka ma'ahu, dan dia barengkan di situ ada niat tanazufin untuk membersihkan badan otaba rutin untuk menyegarkan, maka soha wudu'uhu sah wudunya. Ya, jadi niat wudu ada bisa bermacam-macam. Ya, bisa memilih, bisa raful hadas, bisa juga niat agar dibolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan ada wudu, boleh juga niat fardu wudu. Ya. Boleh juga niat wudu saja, boleh juga niat toharoh anil hadas. Ini semuanya muktabar, bisa dipakai untuk niat wudu. Niat wudu yaitu tadi ketika membasuh bagian pertama yang dibasuh dari wajah. Adapun untuk niat raful hadas ini untuk wudu yang bukan tajdid. Karena apa? Kalau tajdid wudu, dia mengulangi wudu, memperbaharui wudu, padahal dia ya karena ada dia belum batal. Jadi ya misalnya wudu kemudian sholat maghrib pas waktu isya dia belum batal, kemudian disunahkan untuk tajdid. Nah kalau pas tajdid ini apakah niat raful hadas? Ya karena di tajdid ini tidak ada raful hadas, karena dia tidak ada hadas, karena untuk tajdid saja. Sehingga orang berperi wudu dia tidak niat raful hadas, juga tidak niat toharoh anil hadas, karena dia tidak punya hadas. Kemudian ya tadi macam-macamnya itu ya. Bisa niat hanya niat wudu saja ya. Niat wudu. Nama itu wudu. Intinya di dalam hati ada niat wudu atau niat melakukan wudu. Ini paling ringkas gitu ya. Paling apa? Ringkas. Ya, tadi kalau tajdid wudu, orang yang berwudu yang dia tidak niat raful hadas, dia tidak niat taharah anil hadas karena enggak ada hadas, dan juga tidak niat istibahah muftakir ila wudu. Karena dia tanpa wudu tajdid sudah bisa sholat dan yang lainnya. Jadi niatnya adalah niat selain itu, misalnya niat wudu. Ya, kemudian jika dia sudah niatkan wudu dengan niatnya tadi, tidak mengapa dia kemudian membarengkan dengan niat yang lain. Ya. Dengan syarat tadi ya, masih ada niat wudu kemudian dibarengkan. Ya, berbeda halnya kalau misalnya apa, dia enggak niat wudu malah niat yang lain. Kalau seperti itu nanti memalingkan niat, maka tidak sah. Di adanya niat tabarut, menyegarkan badan, kemudian membersihkannya harus tetap ada niat wudu tadi. maka sah wudunya, karena masing-masing dari tanazuf, niat untuk membersihkan, kemudian tabarut, niat untuk menyegarkan ini, itu bisa apa, membersihkan dan menyegarkan itu bisa tercapai tanpa niat, maka menjadi sah karena tanpa niat pun sudah tercapai itu. Ini berbicara dengan sah tidaknya apa, wudu. Nah, adapun jika berkaitan dengan pahala, maka kata Al-Ghazali, jika seorang itu menserikatkan, menggabungkan niat, niat ibadah plus niat yang lain, misalnya haji, niat haji plus niat dagang, maka yang teranggap adalah motivasi yang utama atau yang paling dominan. Kalau yang dominannya duniawinya, maka tidak bisa mendapatkan pahala. Kalau yang dominannya adalah yang diniyah, ukhrawi, maka dia bisa mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Ya, di Hasyiah Bajri dinukilkan, wa in kana al-qasdu ad-dini wal aghlab kana lahu bi qadrihi minal ajr. Kalau mayoritasnya lebih dominan niatnya untuk urusan ukhrawi, akhirat, agama, maka mendapatkan pahala sesuai dengan ukurannya, ketetapannya tersebut. Ini berarti harus apa? Harus dominan yang ibadahnya. Jadi misalnya tadi niat wudu untuk ibadah, yang satu niat tabarut, menyegarkan badan. Kalau dominannya adalah niat menyegarkan badan, tidak dapat pahala. Kalau dominannya adalah niat mana tadi? Dominannya lihat untuk duniawi, tidak mendapat. Tapi kalau dominannya niat untuk ukhrawi, bisa mendapatkan pahalanya. Kalau sama, saling menggugurkan. Ini pendapat Al-Ghazali. Tapi mendapat Ibnu Abi Salam di Al-Qa'id Al-Kubra, tidak mendapatkan pahala secara mutlak. Ya, ini lebih berat. Allahu a'lam bishawab. Pasan yang kedua, waslu jami'il wajhi, membasuh semua bagian wajah, harus terkena semuanya. Wahaduhu, dan batasan dari wajah, batasan dari wajah adalah wahaduhu tulan, secara memanjang, yaitu kalau kita lihat yaitu memanjang itu atas bawah gitu ya. Ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Apa itu lahyain? Wa huma al-azmani alladzani yanbutu alaihima al-asnanu as-sufla. Wa yastami'u muqaddamuhuma fit taqni. Wa mu'akhkharuhuma fil udhun. Fardu yang kedua, membasuh semua wajah. Namakan wajah karena dia nanti di situ untuk muwajahah, ya, berhadapan. Kemudian batasnya, itu yang di atas itu memanjang atas ke bawah. Yang atas itu dari tempat tumbuh rambut. Ya, bain ma baina, antara ma baina mana biti, tempat tumbuh rambut, sa'ri rambut, aroksi kepala, rambut kepala ghaliban umumnya. Maksudnya umumnya ya biasanya di situ. Ya. Maksudnya nanti kalau orangnya misalnya mohon maaf botak gitu, ya. Rambutnya kok enggak ada. Nanti sampai pertengahan kepala ya. Tetap wajahnya itu tempat rumbuk, tumbuh rambut yang umumnya di situ. Ada juga orang yang misalnya tumbuh rambut di dahinya. Ya. Udah sampai di situ, tapi kan enggak umum. Nah, ini yang dijadikan patokan yang umum. Sampai akhiri lahyain. Akhir dari lahyain. Lahyainnya adalah dua tulang. Namanya tulang apa? Rahang. Yang dua tulang, tulang rahang yang keduanya itu alazani, keduanya yan butu alihimah, tumbuh di atau ada di atas tulang tersebut al-asnan as-sufla, yaitu apa? Gigi bagian bawah. Nanti kita pegang kan ada tulangnya ya di apa? Bagian bawah wajah kita. Ini namanya dua, namanya lahyain. Yang di atas itu kan ada gigi, gigi bagian bawah. Dan yajtami'u muqaddamuhuma, dari tulang tadi bertemu di depannya itu bertemu di zaken, di apa namanya dagu. Ya. Kemudian wa mu'akhiruhuma, tulang tadi bertemunya di nanti di akhirnya di uzun, di telinga. Nah, wajah itu sampai tadi akhir-akhir lahyain. Jadi di dagu tadi di apa? Kalau kita lihat itu kan ada apa? Di dagu tersebut ada keras, yaitu tulangnya. Ya, di situ batasan wajah ya, memanjangnya atas bawah. Sehingga kalau di bawah ini di apa? Ya di tengah-tengah gitu apa di antara dagu dengan leher ya. Itu di situ berarti bukan wajah karena wajah tadi adalah di bawah dagu tadi, pertemuan dua tulang rahang tadi. Wahatu ardon, kemudian batasan wajah secara melebar. Itu mabaina al-udhuna, ini di antara dua telinga, dari satu telinga ke telinga yang lainnya. Sehingga sampai apa? Sampai telinga. Kalau depan telinga itu masih ada apa? Bagian depan telinga. Nah, itu berarti masih masuk bagian wajah. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya insyaallah kita tentang apa? Rambut atau bulu yang ada di wajah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan yang kemarin kalau tentang bulu apa bulu ayam, bulu angsa, ya kita lihat kemarin sudah kita bahas tentang bangkai ya. Kalau dia posisi masih hidup ya, posisi masih hidup, maka bulu yang rontok dari anggota badan dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka itu nanti suci, ya kan? Pengecualian. Tapi kalau dia hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, bulunya najis. Jadi makfu kalau sedikit. Sehingga kalau tapi kalau posisinya bangkai, ya dia najis. Ya. Ayam bangkai, bangkai najis. Semuanya najis, sebagaimana telah kita baca ya di ibarat sebelumnya, yaitu wakala al-maitatu aidon najisatun. Maksudnya maitah itu semuanya najis. Ya. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Ya kan? Jadi najis kalau dia itu dari bangkai. Kalau enggak dari bangkai ya suci. Ya. Kalau misalnya disembelih secara syar'i maka dia bukan bangkai. Maka apa? Demikian untuk yang masalah bulu. Kemudian ada pertanyaan kemarin berkaitan dengan atau tadi di sini juga ada. Untuk masalah kulit yang setelah disamak. Setelah kulit disamak, dia menjadi suci dan bisa dimanfaatkan. Ya, apakah bisa di pemanfaatannya itu dengan dimakan ya, dibuat kerupuk atau yang semisalnya? Menurut pendapat jadid, kol jadid itu boleh dimakan jika dari jenis hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya kalau tidak berarti tidak boleh. Ini pendapat dari Qaul Jadid. Tapi di Radhatut Thalibin An-Nawawi mengatakan al-azharu 'indal aktsarin, yaitu tahrimu akli jildil makul. Kalau kata An-Nawawi tetap tidak boleh dimakan. Di pendapat Jadid menyebutkan boleh, Allah alam soal. Dan tentang niat wudu istibahah muftakir ila wudu. Ya, dia niat agar dibolehkan melakukan sholat, agar dibolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan wudu. Ya cuman seperti itu aja. Niat istibahah muftakir. Artinya ini hanya variasi niat saja ya. Maksudnya nah misalnya sholat itu kan butuh wudu. Jadi sholat itu muftakiroh ila wudu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau melafadzkan niat wudu apakah disunahkan juga? Ya tadi sudah kita sebutkan dalam mazhab hukumnya yaitu apa? Mustahab ya, sunnah atau mustahab ya, kias di talafut ibadah haji ya. Ya nanti insya Allah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Intinya hukumnya sunnah, disunahkan tadi dalam rangka untuk salah satunya membantu hati agar di hati ada niat. Karena hati bisa lalai kalau enggak dibantu ya. Namun kalau sudah kebiasaannya tidak ada rasa, sudah punya kebiasaan yang bagus, yang artinya dia dalam hatinya selalu ada niat, ya, maka enggak masalah tidak melafadzkan niat. Tapi sekali lagi kita sebutkan hukumnya mustahab ya. Fuqaha mengatakan mustahab dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya ya. Banyak para fuqaha yang melakukan mengatakan apa? Mustahab. Dan ini tidak diingkari di internal madhab Nawawi dan yang lainnya, tidak ada pengingkaran atau kontra terhadap pendapat ini. Ini permasalahannya agak panjang, nanti menyangkut kias dan yang lain. Alasan faedah, Allah alam, tidak tahu saya. Untuk memperbanyak niat, ya. Kemudian siwak, kalau misalnya siwak dengan sikat gigi termasuk, karena dia kasar dan dia bisa menghilangkan, yaitu kolah, yaitu menghilangkan apa, kerak gigi, menghilangkan kuning gigi, maka dia masuk dalam kategori semisal dengan kayu arak. Video praktek wudhu nanti, wah alam, belum tahu, mungkin bisa cari di YouTube. Ya nanti insya Allah coba kita carikan ya, kalau kita belum punya video sendiri. Ya demikian dulu yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang pertanyaan belum dijawab, ya mungkin kita jawab di kesempatan yang lainnya, atau misalnya tidak kita jawab, sudah kita sampaikan, ya, tidak mesti semuanya pertanyaan dijawab karena satu dan lain hal, ya butuh pentelaahan, kemudian harus benar-benar ya benar-benar tahu permasalahannya. Yang penting intinya kita belajar dari kitab ini ya, memahaminya. Nanti ada masalah-masalah belum terselesaikan, masalah harian dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditanyakan ke para ustadz kita yang ya, insya Allah bisa lebih menjawab dengan baik. Ya, tapi fokus, sekali lagi fokus di pelajaran, yaitu dengan memahami ibaroh di kitab ini ya. Karena kita sekali lagi ini majelisnya adalah mempelajari kitab ya. Ya, ada pun tanya jawab ini adalah tambahan saja, tambahan saja. Kalau belum paham ibarohnya ditanyakan, kemudian nanti pertanyaan juga mencangkup bersangkutan berkaitan dengan ibarah, dengan pembahasan pada pertemuan tersebut. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.